بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kembali kita lanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain yang mana kita masih berkutat di ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya. Yang tentu setiap ayat dari surat Al-Fatihah itu sangat-sangat besar kandungan maknanya, dan Al-Fatihah itu seperti ringkasan dari seluruh Al-Quran, ya, seperti ringkasan dari seluruh Al-Quran, sehingga setiap ayatnya itu yang mencakup banyak sekali fawaid, ya, bahkan satu ayat tidak cukup untuk 10 pertemuan, akan bisa lebih, ya. Dan kita murojaah sedikit dimulai dari bismillahirrahmanirrahim, ya. Bisa antum bisa baca sih? Bisa dibaca dari bismillah. Allah. Ya, dari Allah. Dari bismillah. Suratul Fatihah. مكية سبع آية بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها وإن لم تكن منها، فالسابعة غير المكذوب إلى آخرها، ويقدر في أولها قوله ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها منه min ma'ul ibad. Di situ kan kita pernah membahas tentang poin penting, pertama dia makkiyah, kemudian kesepakatan ulama bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat. Tetapi ikhtilaf di antara mereka bukan terjadi di jumlah ayatnya, melainkan penentuan apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau dia bukan termasuk Al-Fatihah, ya. Sebagian ulama mengatakan basmalah termasuk Al-Fatihah. Bagi yang mengatakan basmalah termasuk Al-Fatihah, maka berarti normal sebagaimana yang ada di mushaf-mushaf antum. Bismillahirrahmanirrahim menjadi ayat pertama dari Al-Fatihah. Tapi sekarang muskilahnya adalah yang menganggap bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Itu terbagi menjadi dua perkataan. Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat independen, ya, yang ada di setiap surat, ya. Dan ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat bukanlah termasuk dari ayat, ya. Ala kulli hal, ya, perbedaan-perbedaan seperti ini, ya. Kalau kita refleksikan ke mushaf-mushaf kita ini, seolah-olah sepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Baik, kemudian permasalahan takdir, ya. Takdir di sini adalah hadzful lafzi bi iradatil ma'na, gitu. Yaitu lafal terhapus tapi maknanya ada dan mafhum, gitu kan? Itu takdir dalam ilmu lughah, ya. Kita tahu istilahat syar'iyah, istilah-istilah syar'iyah itu dia dikembalikan kepada hakikat urf berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Kalau takdir dalam bidang lughah, ya itu maknanya tadi, ya, hadzful lafzi bi iradatil ma'na, atau semisal itu definisinya. Kalau takdir dari segi masalah akidah, itu ada lagi pembahasannya, ya kan, qada dan qadar, Dan juga nanti ada masalah kudrah, ada masalah qadar, dan seterusnya dalam masalah akidah. Ya. Baik, kemudian lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jumlatul khabariyah usida biha at-tana'u 'ala Allah madmunha 'ala annahu ta'ala maliku jami'il hamdi min al-khalqi aw mustahiqqun li an yahmadu. Wallahu 'alamun 'ala al-mahmudi bihaqqi. Rabbil alamin ay malikul maliku jami'il khalqi min al-insi wal jinni wal mala'ika wad dawabi wa ghayrihim. وكل منها يطلق عليه عالم يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك وبلغ في جمعه بالياء والنون قل العلم على غيرهم وهو من العلامة لأنه علامة على موجب. طيب ما شاء الله. يا jadi penafsiran Alhamdulillahirrahmanirrahim agak panjang dari tafsir Al-Jalalain yang diawali dengan penentuan bahwasanya Alhamdulillahirrahmanirrahim ini jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah, ya, dari jumlah dari segi ya, jenisnya ada dua macam ya, ada jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah. Jumlah khobariyah ini berarti jumlah yang sifatnya mengkhabarkan. Asalnya jumlah khobariyah dalam ilmu balaghah itu adalah kalimat-kalimat yang bisa diiyakan atau ditidakiyakan, gitu. Bisa disepakati atau bisa didustakan. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin ini statement kalau dalam bahasa Inggrisnya. Atau kalimat afirmatif, ya. Normal. Nah, adapun lawan dari jumlah khobariyah adalah jumlah insya'iyah. Ini kita mengulang sedikit, flashback sedikit ya. Udah pernah ada jelasin. Lawan dari jumlah khobariyah, jumlah insya'iyah itu adalah kalimat-kalimat yang tidak dimungkinkan untuk didustakan atau dibenarkan. Seperti istifham, bertanya. Ya, bertanya itu tidak bisa didustakan. Ya, kaifa haluk? Kadzabta. Enggak bisa. Bagaimana kabarmu? Enggak bohong kamu. Enggak bisa gitu. Begitu juga dengan perintah misalnya, la takdzib. Jangan bohong. Ya, pertanyaan, perintah, larangan, ta'ajjub, ya. Itu semua termasuk insya, ya, jumlah insya'iyah. Mereka kalimat juga. Baik, kemudian alif lam di sini yang mencakup jami' al-mahamid atau semua macam pujian ya, berhak kepada Allah Azza wa Jalla lillah ya, kemudian lam di sini lam lil istiqaq untuk menunjukkan keberhakan bahwasanya segala puji itu berhak milik Allah Azza wa Jalla untuk Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla lafal jalalah Allah di sini itu disebut sebagai isim alam ya, proper name. Dan dalam qaid ini kan lafal jala Allah termasuk ismun min asma'illah. Berarti juga kita memahaminya sesuai dengan kaidah-kaidah asma dan sifat. Ya kan? Dan kita tahu kaidah pertama di kajian qaid mutlaba anna asma Allahi kulluha husna. Itu adalah nama terbaik dan banyak ulama mengatakan lafal jala Allah adalah ismullahil a'zham. Ismullah al-a'zham, al-a'zham. Nama Allah yang paling agung. Ya, selain Ar-Rahman dan juga selain Rabbul Alamin. Baik, itu merupakan nama di antara nama Allah Azza wa Jalla yang terindah. Dan juga kita ketahui bahwasanya Asmaullah Ta'ala a'lamun wa awsaf. Asmaullah Ta'ala a'lam wa awsaf. Tadi kan di dalam tafsir itu nama Allah itu alam, yaitu menunjukkan identitas, ya kan? Secara khusus. Makanya ketika sudah reaksi, kum, namanya itu, bangun, jangan ngantuk, habis begadang. Antum kok diem aja, habis begadang? Enggak, mimpi buruk, enggak? Jangan ngantuk. Di sini nama Allah itu A'lam wa Awsaf, yaitu menunjukkan identitas dan juga Awsaf, menunjukkan adanya kandungan makna sifat. Ya, sehingga ini bertabrakan dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bertabrakan dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan juga bertabrakan dengan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah dalam banyak hal, ya. Karena Jahmiyah menafikan nama Allah dan sifat Allah. Mu'tazilah menetapkan nama Allah dan menafikan sifat Allah. Asy'ariyah itu menetapkan nama Allah dan menetapkan sebagian saja sifat Allah, begitu juga dengan Maturidiyah. Tetapi untuk Asy'ariyah mereka masuk ke jalur takwil terhadap sebagian besar dari sifat-sifat Allah. Dan juga untuk sebagian kecil sifat-sifat Allah mereka menetapkannya, tapi itu pun mereka memahaminya tidak sesempurna pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Maturidiyah, mereka menafikan banyak dari sifat Allah, ya, tetapi mereka menerapkan metode tafwid dalam makna. Paham enggak tuh? Antum tahu paham tafwid itu apa? Enggak tahu. Nanti kapan-kapan insyaallah di kajian qaid mutlaq, ya. Mungkin ini agak cepat Anda jelaskan karena ini flash doang, ya. Enggak mendalam. Kita nanti ke ihdinash shiratal mustaqim lagi nanti. Baik, kemudian Rabbil Alamin itu menunjukkan bahwasanya dia adalah Malik li jami'il makhlukat, Malik untuk semua makhluknya. Dan Al-Alamin, ya, dengan jama', ya, seolah mulhaq dengan mudzakkar salim, yaitu Alamin tambahan ya dan nun, ya, ini menunjukkan dominasi makhluk-makhluk berakal seperti malaikah, al-jin dan al-ins, ya kan? Ya. Makanya dalam tafsir Jalalain dikatakan wa ghuliba bil ya'i wan nun, ya. Dengan adanya Alamin ya dan nun, karena memang yang dominan itu lebih teranggap yang berakal dalam semua makhluk, ya. Antum teringat gak ini kajian ini? Hah? Beneran? Lupa total atau ingat? Anda apa yang Anda tuturkan mayoritasnya udah pernah Anda bicarakan, ya. Kalau antum lupa, ya, na'udzubillah berarti, ya. Kalau antum ingat, ya alhamdulillah. Nah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Bapak. Ar-Rahman Ar-Rahim ayat dirahmati wa hiya iradatul khairi li ahli. Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim ai zir rahmah, zir ziyatu zur sini. Zir rahmah wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Nah, ini yang pernah kita bahas. Dan kemungkinan ini yang membuka sedikit dari cakrawala antum tentang perbedaan firqah-firqah ini, ya. Banyak dari kaum muslimin bahkan salafiyin sekalipun, ingat, simah dan tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah salafiyah dakwahnya itu adalah mereka mudah mendeteksi firqah-firqah yang menyimpang dalam masalah akidah. Bukan hanya penyimpangan dalam masalah ibadah saja yang kita bicarakan. Banyak orang memang dia anti bid'ah, tidak suka maulidan, tidak suka tahlilan. Tetapi kalau kemudian ada misalnya da'i yang mengajak kepada madhab yang menyimpang dari segi akidah, itu malah enggak begitu ketat. Padahal justru ini lebih besar ini bahayanya dibandingkan dengan kebid'ahan amaliyah. Bid'ah itu kan ada yang i'tiqadiyah, ada yang amaliyah. Pahami baik-baik. Bid'ah itu ada yang sifatnya i'tiqadi, ada yang sifatnya amali, i'tiqadiyah atau amaliyah. Antum tahu nifaq i'tiqadi dengan nifaq amali, ada kan? Nifaq i'tiqadi itu kemunafikan dalam akidah, itu kufur. Kalau nifaq amali itu kemunafikan dalam segi amalan, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, yang seperti itu. Nah, bid'ah pun ada yang i'tiqadiyah. Bid'ah i'tiqadiyah ini penyimpangan-penyimpangan firqah-firqah yang menyimpang ini 72 golongan, ya. Dan itu lebih dahsyat dan harusnya lebih ketat. Ketika sebagian dari asatidzah mengatakan hati-hati dengan fikrah fulan, da'i fulan, dia mengajak kepada misalnya Jabriyah misalnya, ya, atau mengajak kepada Qadariyah atau berbau Jahmiyah misalnya. Paham enggak antum itu? Banyak dari kaum muslimin enggak paham apa ini? Ya. Kemudian langsung baper gitu aja. Wah, ini benar dah Salafi ini nyala-nyalahin doang isinya. Lihat hujahnya. Ya. Padahal hal sih, ya kan? Ya, harusnya lebih ketat dalam masalah ini, karena kalau misalnya bid'ah i'tiqadiyah itu sudah merasuk, maka lebih mudah lagi bid'ah amaliyah, lebih ringan untuk masuk. Ya, dimulai dari bid'ah i'tiqadiyah. Nah, kita tidak bisa mendeteksi bid'ah i'tiqadiyah kecuali kalau kita memahami adanya bid'ah dalam akidah-akidah sebagian dari firqah yang menisbatkan kepada Islam, bahkan menisbatkan kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Makanya dikatakan di sini Ar-Rahman Ar-Rahim ditafsirkan ay dzir rahmati wa hiya iradatul khairi li ahlihi, yaitu iradatul khairi li ahlihi. Ini sudah pernah kita bahas nih, enggak usah dibahas lagi ya, karena nanti akan bahas panjang lagi, ulang lagi ya. Nanti kita bahas kapan-kapan lagi ketika memang sudah pas momennya. Kemudian Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ya. Kemudian sekarang kita langsung ke Ihdinash Shiratal Mustaqim. Gimana Ihdinash Shiratal Mustaqim? Fadhal. Ihdinash Shiratal Mustaqim ay arsyidna ilaik. Arsyi pakai sya. Ay, so. Ay arsyidna ilaik wa yubda'u min shiratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah wa yubda'u min alladzina bismillahirrahmanirrahim ghairil maghdubi alaihim. Baik, sampai situ. Cukup. Permasalahan dari segi nahwu, dari segi bahasa Arab, ya, dari segi ya, usul fikihnya, dan dari segi rincian akidah di dalam kalimat ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu banyak. Ya. Ihdinash shiratal mustaqim, kita sudah mempelajari macam-macam hidayah. Ya. Antum masih ingat atau tidak? Nah, masih ingat. Kalau masih ingat, benar-benar itu taufik dari Allah. Hidayah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Anda bilang menurut Ibnu Qayyim karena kita dapatkan beliau yang berijtihad untuk merapatkan macam-macam hidayah dan merumuskannya. Hidayah yang pertama yang umpa, hidayatul al-hidayah al-amah al-mushtarakah baina al-khalq. Yaitu hidayah umum yang berserikat semua makhluk itu dapat, ya, semua makhluk itu dapat, ya. Sebagaimana kita tahu ada al-ubudiyah al-amah, ya kan, kehambaan yang bersifat umum, ya, semua makhluk ini hamba walaupun kafir, tapi hamba yang apa, hamba dalam keterpaksaan keumuman, ya. Kelak mereka semua akan mengaku diri mereka sebagai hamba kelak ketika di hari akhir. Baik, tadi al-hidayah al-amma al-mushtarakah bainal khalq, ya. Hidayah umum yang berserikat semua makhluk itu tersifati mendapatkan hidayah umum, bahkan tumbuhan, bahkan benda-benda mati. Oke. Okay? Kemudian yang kedua al-hidayah apa? Hidayah itu al-irsyad. Nah, dalam konteks ini Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, beliau menafsirkan ihdina dengan arsyidna ila, ada ilanya enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Ada ilanya enggak? Arsyidna doang dah. Hah? Arsyidna ilaihi ila ayin ila ayin ila ila siratul mustaqim kan? Arsyidna ila siratul mustaqim gitu. Tapi di sini arsyidna, bimbinglah kami. Itu bahasa Indonesia. Antum pahami di sini bimbing. Nih di sini bedanya kalau kita memahami dengan terjemahan dengan kita memahami dari tafsiran-tafsiran terhadap hidayah. Tadi hidayatul irsyad yang kedua ya. Hidayatul irsyad itu berarti hidayatul ilm, hidayatul bayan, ya kan? Yaitu ketika seseorang mendapatkan ilmu, itu baru sampai tahap hidayatul irsyad. Belum sampai ke tahap yang ketiga itu apa? Hidayatul taufiq wal ilham. Ya kan? Masih paham kan antum? Nah, kalau misalnya antum ikut pengajian tentang tazkiyatun nufus, antum memahami materi yang disampaikan oleh ustaznya. Taib itu hidayatul irsyad atau taufiq? Taib, sampai situ masih irsyad. Tetapi kemudian kalau misalnya terbekas di kalbu, kemudian tenang hatinya, habis itu lebih semangat ibadahnya, ini berarti irsyad, sekadar irsyad atau taufiq? Taufiq. Gitu. Jadi orang yang berstatus sebagai kolektor ilmu itu baru sampai mana hidayahnya? Irsyad. Itu pun kalau misalnya yang dia pahami benar. Karena sebagian dari orang memahami perkataan ustaz atau ulama dengan pemahaman yang salah. Ini udah dapat hidayah belum? Sama sekali belum ini. Ini justru mana sesat dalam memahami. Dan kalau dia mengajarkan, menularkan dol mudhil. Dan ini jahil murakkab. Gitu kan? Gitu. Jadi kalau misalnya salah paham, itu belum dapat hidayah irsyad. Yahudi, orang-orang Nasara salah dalam memahami konsep beragama yang benar. Ya enggak? Mereka belum mendapatkan hidayatul irsyad. Tapi mereka beramal, mereka beramal. Akhirnya apa? Gara-gara tidak memiliki hidayah irsyad atau gara-gara tidak mendapatkan hidayah irsyad tapi beramal, akhirnya jadi dhalin, sesat. Ya, tapi kalau misalnya ada orang mendapatkan hidayah irsyad, ilmu, bayan, dia paham, tegak atasnya hujjah, tapi dia tidak mengamalkan, maka dia menjadi al-maghdubi alaihim, seperti orang-orang Yahudi, kita paham. Jadi kalau misalnya kita hanya berpatok pada hidayah irsyad, ditakutkan nanti mirip orang-orang Yahudi, berilmu tapi tidak mengamalkannya, gitu kan. Nah sekarang yang ketiga, hidayah itu taufiq. Dan yang keempat, hidayah ila jannah awin nar. Ini kan? Taib. Untuk ihdinas siratal mustaqim, itu mencakup hidayah yang mana, ikhwan? Ihdinas siratal mustaqim, tafsiran hidayah di sini, sebenarnya hidayah yang berapa? Hidayah taufik doang? Hidayah irsyad dan taufik. Seorang muslim tidak layak meminta kepada Allah hanya hidayah irsyad saja. Meminta kepada Allah hanya ilmu saja tidak layak. Enggak layak. Karena ilmu itu wasilah. Ghoyahnya adalah untuk beramal. Dan amal itu pun bukan sekadar amal, tetapi bisa menjadi sebab untuk ridha Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Ta'ala berkenan untuk memasukkannya ke jannah. Begitu. Makanya kita selalu meminta kepada Allah, inni as'aluka ilman nafi'ah. Ini berupa apa? Irsyad. Ya kan? Wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Amal mutaqabbal, ini taufik dari Allah. Makbul amalnya itu taufik dari Allah. Ya. Taib. Kalau irsyad dan ta'lim itu tidak hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan itu. Tetapi apakah manusia tidak bisa memberikan irsyad? Bisa. Makanya wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, engkau wahai Muhammad memberikan hidayah ke jalan yang lurus, yaitu hidayah irsyad, bukan hidayah taufik. Yaitu engkau bisa mengajarkan manusia ke siratal mustaqim. Begitu juga dengan ana atau antum, siapapun dari kita, Allah Ta'ala memberikan kemampuan untuk memberikan hidayah irsyad, tapi tidak untuk taufik. Adapun hidayah taufik, hanya Allah Ta'ala yang bisa, yang mampu melakukannya. Ya. Hanya Rasulullah pun tidak bisa. Dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik adalah kata Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Coba lihat. Ini penekanan. Rasul tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang beliau cintai. Antum ketika melihat atau berdekatan dengan orang yang sangat antum cintai, pasti antum pengen mengajak dia kepada kebaikan. Jadi ada koneksi antar hati ke hati, kan? Yang mana normalnya dalam pengajaran ada keterikatan emosional, itu mempermudah masuknya ilmu, ya atau tidak? Iya. Tetapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Enggak, kamu enggak bisa memberikan taufik kepada orang yang kamu cintai, walaupun dia kamu cintai, tapi tetap aja enggak bisa. Karena hanya Allah Ta'ala yang bisa memberikan daya taufik kepada yang Allah Ta'ala yasha, yaitu kehendaki. Ya, ini anak ulang kayak gini, anak ulang supaya terpupuk ilmu antum. Ya, jadi kalau misalnya kita enggak diulang, lupa. Setengah-setengah ingatnya. Ya, jadi ilmu itu dengan pemupukan, pemupukan, dipupuk, tumbuh, tumbuh nanti. Ya, yang namanya istilah sekarang kekokohan itu dengan tarbiyah dan ilmu. Tarbiyah itu artinya apa? Tarbiyah, pemeliharaan. Ilmu itu dipelihara. Kalau antum memelihara tanaman, ya antum pupuk, antum rawat kan tanaman itu? Enggak, yang penting ada gitu tanaman, ada gitu, ada yang penting ada. Enggak, yang penting enggak, bukan yang penting ada aja. Atau misalnya kajian-kajian di Masjid Thariqul Huda ini, jangan berprinsip yang penting ada kajian. Itu salah prinsip kayak gitu. Ya, yang penting ada kajian atau yang penting saya ngaji, itu salah itu. Ya, bukan itu yang penting. Yang penting apa setelah ngaji itu, ada enggak bekasnya? Ada enggak faedahnya, dampaknya yang ada di diri kita, gitu kan? Kalau misalnya enggak dipupuk, antum enggak bisa. Sudah berapa banyak coba kajian yang materinya antum lupa dan ana lupa. Coba dihitung, jauh lebih banyak dibandingkan dengan materi kajian yang antum ingat. Coba antum introspeksi diri, ya kan? Berarti selama ini lebih dominan mana? Kita dapat hidayah irsyad atau hidayah taufik? Irsyad, tapi hidayah irsyadnya kemudian kita copot, kita buang, lupa, lupa, lupa. Karena mungkin ya banyak faktor. Mungkin karena kurang ikhlas, mungkin karena memang ya tidur, atau mungkin karena memang terlambat, atau mungkin karena memang banyak kesibukan di luar, atau mungkin karena memang mikirin nikah lagi atau gimana ya, mengganggu konsentrasi. Baik, kita sekarang fokus di ihdina as-sirat al-mustaqim. Masih di situ ya, enggak apa-apa, masih di situ. Supaya kalau kita dibacakan imam tentang ayat itu lebih terpatri di hati dan lebih masuk ke hati insyaallah. Ya, sekarang di sini kita lihat ikhwan, kemarin kita bahas tentang hidayah. Sekarang coba kita bahas setelah lafal ihdi ada dhamirna, ya kan? Dhamirna artinya kami, kita. Ini adalah dhamir jama' untuk mutakallim. Ya kan? Jama' mutakallimin, yaitu orang-orang yang sedang berbicara, ya kan? Kami. Nah, nahnu. Sekarang begini jemaah sekalian, kalau yang mentakbirkan nahnu itu adalah Allah, maka itu menunjukkan keagungan. Kalau yang mentakbirkan nahnu di sini adalah makhluk, maka itu menunjukkan ketertundukan. Gitu kaidahnya, gitu. Kalau misalnya lafal nahnu kami ini, yaitu takbir ini dari Allah untuk dirinya dan haknya, maka ini menunjukkan keagungan, kerajaan, kehebatan, kemampuan yang luar biasa. Tetapi kalau nahnu, ya, kekamian, ya, ini diucapkan oleh makhluk, ya, terutama makhluk berakal pastinya, maka ini menunjukkan ketertundukan, ubudiyah, penghambaan, dan iftiqar, rasa butuh. Iftiqar itu ya rasa butuh, merasa berkebutuhan. Ya, lemah berarti kan? Begitu. Ya. Itu kaidah simpelnya. Kalau udah disebut kayak gitu insyaallah antum sudah agak tergambar. Kenapa di sini ihdina, ya? Ya. Dan dalam ayat-ayat lain kita sering mendengar Allah Ta'ala mengungkapkan, ya, memberikan ungkapan nahnu untuk dirinya, ya kan? Contohnya apa? Wa anzalna minas sama, dan kami telah menurunkan dari as-sama, di sini maksudnya as-sahar, dari langit, maksudnya dari awan-awan air, ya. Ini dengan ta'birna, bukan wa anzaltu, dengan anzalna, Yang mana kita juga mengimani adanya malaikat yang Allah suruh untuk mengatur urusan ini juga dengan izin dan kudrah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan apa tadi? Keagungan, ya enggak? Keagungan. Walillahil matsalul a'la. Kalau misalnya ada presiden berbicara, dengan ini kami nyatakan, dibandingkan dengan mengatakan dengan ini aku nyatakan, mana yang lebih benar-benar mencerminkan kemahligaian kerajaannya, kami atau aku? Kami. Seolah-olah semua pasukan itu miliknya. Iya. Dengan ini kami tegaskan, ya kan? Gitu kan? Jadi lafal kami nahnu untuk mentakbir satu pihak saja itu bisa dua kemungkinan. Imma untuk meninggikan, imma untuk merendahkan. Kalau untuk hak Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan itu untuk dirinya, maka ini berarti meninggikan Ta'ala Allah, ya. Meninggikan, ya, kemuliaannya, ketinggiannya. Tetapi untuk manusia, makhluk seperti kita, coba misalnya ada seorang budak datang kepada rajanya. Kalau misalnya dia bilang, wahai raja, saya ingin, ya, saya memiliki hajat, misalnya gitu. Itu biasa ya, seperti ya request yang enggak seberapa lah, enggak ada kekhususan dan keistimewaan. Tapi coba kalau misalnya bilang, wahai raja, kami memiliki hajat. Kami di sini menunjukkan akan apa? Merendahkan diri di hadapan rajanya. Begitu juga dengan ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya. Atau sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu yang lebih tepat. Jadi isyarat di sini adalah isyarat ubudiyah dan iftiqar. Ubudiyah itu adalah penghambaan diri. Kum, bangun. Penghambaan diri, ya, ini enak nih kok, di atas ketahuan semuanya. Penghambaan diri dan iftiqar. Iftiqar itu artinya apa? Merasa butuh. Iya. Kalau antum merasa butuh utang misalnya, ya, antum kan gak ngomong misalnya sama Pak ini, bang, kau minjem dulu dong. Nah, kayaknya kan kayak gimana? Tiba-tiba pas merasa butuh langsung halus bahasanya. Ya, misalnya Bang Anwar, kami memiliki hajat, ya, kami hendak meminjam uang pada engkau. Dia juga heran. Beliau juga heran. Ini ngomong apa nih orang? Buat antum jawab gitu ya. Ya, ala afwan ya, ala aku mas. Aduh, itu buat wali mana lagi, susah lah gitu. Ya kan? Nah, jadi kan butuh apa? Ketika orang meminta hajat itu memperhalus bahasanya. Gitu. Dan ingat pelajaran awal-awal tafsir Jalalain. Takdir sebelum bismillah itu apa? Ayo. Qulu. Ayo lupa. Takdir lafal sebelum Al-Fatihah kata Al-Jalalain apa? Kata Jalaluddin Al-Mahalli, qulu, katakanlah. Ya kan? Berarti kalian katakanlah wahai manusia dan jin, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini berarti teman-teman, kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau mau berdoa uji Allah dulu, kemudian sebutkan hajat tapi dengan bahasa yang mengisyaratkan antum itu hamba Allah dan antum itu fakir, gitu loh. Gitu kan? Iya, jangan ngesok gitu. Orang-orang Yahudi bilang apa kepada Allah? Nauzubillah. Hah? Allah, orang-orang Yahudi mereka menuduh Allah itu pelit. Ya. Dan mereka merasa mereka ini kaya. Allah Ta'ala balikkan. Ya. Allah itu maha kaya, wa antumul fuqara. Kalian adalah orang-orang fakir. Kita semua fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi itu dari sisi itu. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya isyarat dalam penjamaan nahnu di sini ihdinas siratal mustaqim itu dengan maksud Nahnu di sini adalah keragaman anggota tubuh. Misalnya antum minta sama Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, itu berilah hidayah kepada kami. Kami di sini untuk mata saya, untuk jemari saya, untuk lisan saya, untuk telinga saya, untuk kaki saya, untuk dan seterusnya. Jadi tarkibul ajsam ini, tarkibul ajsam, yaitu tarkibul ajsam, apa namanya Indonesianya, apa sih Indonesianya tuh? Ya gitulah Indonesianya. Antum tahu enggak maksudnya? Tarkibul ajsam, tarkibul jism. Tarkib itu susunan, susunan anggota tubuh itu seolah-olah jamak. Ya kan? Iya, iya juga sih, emang enggak satu semua namanya perut. Enggak. Tapi ini ada jari, ada kuku, ada dan seterusnya kan? Nah, ini disifati oleh sebagian ulama ini jamak. Makanya pakai ihdina. Nahnu di sini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk hidung dan seterusnya. Gitu. Ya, itu sebagian ada bukan sebagian, beberapa ulama menafsirkan seperti itu. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah membawakan tafsiran ini, maksudnya melaporkan adanya ulama yang menafsirkan seperti ini kepada gurunya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anda pernah mendengarkan ya, sebentar dulu. Itu di ard itu apa? Ard itu ini guru, coba art itu apa namanya? Membentangkan, apa namanya? Diajukan. Nah, diajukan tafsiran nih Syekh, ya guruku, ada tafsiran ini. Menurut antum gimana? Jadi ada art, ada naqd. Art wa naqd. Art itu mengajukan, naqd itu mengkritisi. Kemudian Syekhul Islam membaca tafsiran tersebut dikaitkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya Syekhul Islam istarakahu wastad'afahu jiddan. Apa artinya? Istarakah menganggap tafsiran ini rakik dan dhaif sekali. Rakik itu pakai kaf. Rakik itu kayak batu apung gitu loh. Antum kan kalau megang batu apung yang kering, antum giniin truk, ya udah hancur. Maksudnya lemah ini tafsiran. Kenapa? Karena ini bertabrakan dengan yang lainnya. Bahwasanya tarkib al-jism ini itu adalah satu manusia, ya. Dan udah nggak usah. Jadi jism ini udah jamak menjamak semuanya. Maka nggak perlu pakai nahnu. Melainkan yang benar adalah, wallahu alam, nah di sini menunjukkan apa? Ubudiyah dan iftiqar seorang pendoa. Ubudiyah dan iftiqar seorang pendoa. Ya. Cepat sekali ini terangnya, masya Allah. Apa karena hari ini cerah sekali ya? Yang mungkin ada kegiatan di luar kewajiban, ana sarankan keluar. Ya. Maksudnya ana sarankan untuk menunaikan hajat dan kewajibannya. Ya. Tapi yang mungkin masih berkesempatan tetap di sini, fadhol. Baik, itu berkaitan dengan nah di sini. Sehingga ikhwan, ketika antum sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kalau sudah sampai ke situ bacaannya, hadirkan perasaan dua. Apa itu? Ubudiyah dan iftiqar. Ubudiyah di sini kemerasaan diri, saya ini hamba Allah gitu. Ini tadabbur nih. Masuk ke dalam bab tadabbur. Antum tahu enggak tadabbur itu apa? Antum tahu dubur itu apa? Dubur itu yang ada di belakang sesuatu, baik yang berada di dalamnya, di dalam sesuatu itu, ataupun eksternal, baik internal maupun eksternal. Ya kan? Maaf, kalau misal dubur kita nih masuk bagian internal atau eksternal? Internal kan? Baik, internal. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, jangan kamu tinggalkan doa ini duburiku li sholah. Jangan kamu tinggalkan doa ini di setiap dubur sholat. Maksudnya dubur di sini internal, kata Syekhul Islam Islamiyah. Walaupun sebagian ulama mengatakan di luar sholat. Yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya dia berada di akhir-akhir sholat sebelum salam. Baik, tadabbur itu juga dari kata itu. Ya. Tadabbur ini kan ketika dubur itu adalah di akhir, di belakang. Nah, tadabur hanya terhasilkan setelah ada pemahaman. tidak ada tadabur tanpa pemahaman. Ya, seseorang misalnya ketika dia mendengarkan ayat atau hadis atau ayat lah ayat dengan alunan yang luar biasa mahligai indahnya, kemudian dia menangis karena atmosfer atau getaran suara alunan itu bukan tadabur. Itu namanya ta'athur. Itu namanya ta'athur. Ta'athur itu lebih umum daripada tadabur. Setiap tadabur pasti ta'athur. Tapi ta'athur belum tentu merupakan bentuk tadabur. Ta'athur itu artinya berbekas. Ya, kadang-kadang kalau di kajian, ya, terutama akhwat dan mereka enggak ada. Misalnya kajian-kajian yang menyedihkan tentang tazkiyatun nufus, tentang zikrul maut misalnya. Ya kan? Kemudian ustadznya melantunkan dengan langgam yang sedih. Kok langgam sih? Intonasi gitu yang membuat orang itu terharu. Mulai terdengar isak tangis di pojokan. Ternyata rambut panjang pakai dasar putih. Itu kuntilanak ya. Di pojokan ada yang nangis. Itu berpengaruh enggak? Berpengaruh itu dalam suasana yang hening hanya suara pemateri. Ya, kemudian ikhwan jemaah akhwat juga mendengarkan ada satu isakan tangis. Berpengaruh itu. Mulai kemudian isakan tangis lainnya. Gelombangnya kemudian berbekas kepada bagian ini dan seterusnya sampai akhwat ikut-ikutan. Padahal yang kayak gini lagi flu, tapi berpengaruh ke yang lainnya. Itu belum tentu tadabur. Bisa jadi hanya karena kebawa emosi atmosfer. Itu namanya ta'atsur. Begitu. Tetapi kalau misalnya memang dia paham dengan apa yang dikatakan pemateri dan refleksikan benar-benar di kehidupannya, misalnya, kemudian langsung berpikir dan menangis dari itu baru tadabur. Maka kalau misalnya kita mendengarkan ayat, kita enggak paham maknanya tapi kita nangis, ini apa nih namanya nih? Nangis apa nih? Ta'athur. Karena mungkin nadanya bagus. Atau ta'athur karena merasa jahilnya dia. Nangis karena kayak tidak, ya, nah, saya nangis karena saya enggak paham artinya. Bisa jadi menangisi diri sendiri. Ini bukan tadabur juga ini namanya. Ya, tapi yang seperti ini lebih berpahala insyaallah, insyaallah karena merasa diri ini lemah. Ya kan? Begitu. Nah, jadi dengan memahami nak saja itu antum bernilai tadabur dan tadabur itu amalan qalbu. Dan amalan kolbu itu kadang jauh lebih besar dibandingkan amalan amalan anggota tubuh. Bahkan bisa jadi amalan kolbu itu menghapus dosa-dosa amalan buruk anggota tubuh. Amalan kolbu yang baik itu bisa juga dia menghapuskan ya salah persepsi terhadap Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya dalam sebuah hadis yang sahih, seorang yang tua renta selama hidupnya itu apa? Selama hidupnya berbuat zalim, salah, pokoknya enggak ada kebaikan dalam hidupnya. Tapi dia punya anak-anak, maksudnya udah punya anak, punya keturunan. Di akhir hayatnya beliau ini berpesan kepada anak-anaknya, ya. Kalau nanti saya bapak meninggal, bentar lagi meninggal kan ini udah sakit-sakitan, udah tua renta, nanti kalau bapak meninggal tolong bakar jasad bapak dan kemudian remah-remah abunya buang ke gunung kemana itu kan terjadi kematian dilaksanakan. Kalau sekarang wasiat itu nggak boleh antum tunaikan ya, jangan ya, walaupun bapak itu berwasiat asalnya wasiat itu wajib untuk ditunaikan, tapi ini wasiat munkar, nggak boleh ditunaikan. Tapi ketika itu di zaman itu wallahu alam apa syariatnya saya nggak tahu, anda nggak tahu, tapi ala kulli hal itu kemunkaran, tidak boleh asalnya dilakukan, tapi anak-anaknya melakukan mungkin karena jahil atau gimana. Dilakukan nanti pada hari Yaumil Ba'ats, hari kebangkitan semua makhluk, Allah Azza wa Jalla akan menyuruh semua untuk bersatu itu, tarkibul jasad itu. Ya kan? Remah-remah dan abunya itu bersatu, jadilah bapak itu. Kemudian ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, "Lima fa'alta dzalik?" Maksud atau dengan kalimat lain, kama qala Rasul, kenapa kamu melakukan itu? Kemudian jawabannya apa? Min khasyatika ya Allah. Disebabkan apa? Rasa takut. Amalan mana itu? Amalan hati. Amalan hati. Coba lihat. Amalan hati bisa, amalan hati yang salihah dan benar kepada Allah Azza wa Jalla, rasa takut itu bisa menyebabkan terhapusnya dosa salah paham kepada Allah atau syariatnya. Makanya kita ini jangan merasa udah tentang kajian tauhid, kajian manhaj, kemudian ya udah kita insyaallah surga insyaallah. Ya. Baik, jangan terlalu pede seperti itu. Adapun mereka yang bid'ah-bid'ah itu udahlah. Khalas. Ya. Masiruhum ilan nar. Masyaallah, ini bahaya ini kayak gini kalau ngomong kayak gini. Karena bisa jadi yang terjadi nanti terbalik, bisa jadi. Yang mereka belajar akidah, belajar tauhid, tapi kemudian rasa ujubnya menghapus amalan-amalan dia, sementara yang melakukan ritual bid'ah karena su'ul faham, bukan karena ta'asub, karena su'ul faham atau sayyul faham, pahamnya salah ya, karena koplakisme ya, karena kebahlulan gitu kan ya. Tapi memang hati dia itu ada rasa takut kepada Allah dan ada keikhlasan dalam ritual bid'ahnya itu. Ya, bisa jadi dengan rasa takut dan keikhlasan itu Allah Taala menjadikan itu modal untuk menghapus amal, menghapus dosa-dosa bid'ah dia. Bisa jadi selama bid'ahnya bukan bid'ah yang mengkafirkan. Ya, jadi jangan langsung ya mereka mubtadi'un, mereka melakukan amal bid'ah. Udah mereka enggak bakal selamat, enggak, belum tentu, kita enggak tahu nanti bagaimana hakimannya Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Kenapa sampai situ ya? Ana kulihat. Begitu. Allah, ini sebenarnya banyak sekali pembahasan. Ya, tapi Allah Taala alam. Kemudian ikhwan sekalian, apa yang disebut as-sirat al-mustaqim? Definisi as-sirat al-mustaqim itu banyak sekali. Tapi anak kasih antum modal. Apapun definisi antum, tetaplah mengacu pada dua hal. Das, dua ini aja. Siratul mustaqim cuma dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah itu siratul mustaqim. Udah gitu. Apapun semua definisi itu harus mengacu kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahqiq terhadap definisi sirat al-mustaqim. Enggak ada sirat al-mustaqim itu keluar dari dua hal ini. Enggak mungkin. Contoh seseorang beramal saleh sekali zahirnya, tapi dia tidak ikhlas. Bukan sirat al-mustaqim. Orang yang beramal ikhlas sekali, tapi tidak sesuai dengan sebagaimana Nabi SAW ritualkan, tidak sirat al-mustaqim. Berarti harus ikhlas dan itiba', itu baru sirat al-mustaqim. Ketika kita disebut menyebutkan dia istiqomah, itu konotasinya selalu berkaitan dengan konsistensi, ya atau tidak? Iya, istiqomah itu konotasinya konsistensi. Menafsirkan istiqomah dengan konsistensi itu tafsiran juz'i saja, tafsiran juz'i, yaitu tafsiran partikel saja, yaitu tafsiran kecil yang mana itu tidak mewakili keseluruhan makna kandungan istiqamah. Ya. Iya, istiqamah ya konsistensi, benar konsistensi. Tapi konsistensi itu hanyalah satu partikel dari keumuman kulliyat istiqamah. Istiqamah itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan memang konsisten harus dengan itu. Ya. Makanya lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kan berkaitan dengan ikhlas. Dan kepada engkaulah kami meminta apa? Pertolongan. Dan pertolongan Allah pada umat ini adalah dengan menciptakan Rasul. Iya atau tidak? Iya. Berarti iyyaka na'budu itu keikhlasan betul-betul, dan iyyaka nasta'in Allah jawab dengan adanya Rasul untuk kita, hujjah untuk kita. Makanya enggak jauh-jauh dari itu. Maka ia kena budu ikhlas, ia kena sta'in demi itiba'nya kita kepada Rasul, maka baru kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim. Istiqomah itu tidak akan lahir kecuali dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tidak akan tidak akan lahir kecuali dengan iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Enggak mungkin kita bisa istiqamah tanpa ikhlas kepada Allah dan tanpa minta kepada Allah, tolong, minta tolong. Enggak mungkin itu. Makanya kalau isi istiqamah hanya disebut sebagai konsisten semata, betapa banyaknya atau betapa mungkin adanya orang yang dia tampak konsisten namun pada akhir hayatnya dia melakukan amal yang buruk, kemudian dia su'ul khatimah dan dia menjadi penghuni neraka. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, iya enggak? Kata Rasulullah SAW, ada rajul, ada orang yang amalannya itu apa? Luar biasa, saleh, fi ma yabdulin nas. Saleh tapi di pandangan manusia konsisten dia. Multazim kalau bahasa kita ini. Multazim ya. Kalau bahasa kita sekarang hijrah seutuhnya ya gitu. Tapi zahirnya fi ma yabdulin nas, yang kelihatan saja itu, kelihatan di mata kita tuh dia hijrah seutuhnya. Tapi sebenarnya apa yang dia inginkan itu bukan hijrah. Apa yang dia inginkan bukan Allah dan Rasulnya. Yang dia inginkan dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha misalnya. Misalnya dunia ya, misalnya dia jenggotan karena memang pedagang di kajian ini jenggotan semua. Maka saya ittiba ya jadi zikir ya. Anda menurut kisah beliau ya banyak pengalaman tentang itu. Ya, ikutan jenggotan. Karena pedagang di masjid ini semuanya pedagang sholat Jumat di sini cingkrangan semua, maka saya cingkrangan juga. Jadilah cingkrangers, gitu kan? Maka ya udah. Ini berarti hijrahnya dia tidak seutuhnya. Dia memang tanpa istiqomah, celana di atas ngatung, tanpa istiqomah jenggotnya selalu terpasang, tapi sebenarnya dia tidak mustaqim. Nah, gitu kan? Kenapa tidak mustaqim? Karena syarat la ilaha illallahnya dia cacat. Iya, syarat Muhammad Rasulullahnya iya benar. Kelihatan gitu zahirnya. Syarat la ilaha illallah mana? Nah, itu makanya dia tidak mendapatkan siratul mustaqim walaupun kita menganggap dia secara zahir husnudzan mustaqim. Gitu, ikhwan. Nah, seseorang niat dia akhlaknya bagus, luar biasa. Tulus orangnya. Ikhlas memberi. Tapi kalau urusan bid'ah dia getol. Nah, ini juga tidak mendapatkan siratul mustaqim. Mana mungkin siratal ladzina an'amta alaihim ya Allah yang Allah beri kenikmatan itu ada pada yang tidak ikhlas atau ada pada yang tidak sesuai sunnah. Makanya siapapun yang tidak ikhlas dia tidak mendapatkan kenikmatan dalam amalannya tersebut, dia malah tersiksa karena dia inginkan dunia, tersiksa dengan itu. Dan siapa yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dia juga tidak mendapatkan kenikmatan hakiki. Kalaupun dia mendapatkan kenikmatan, maka itu kenikmatan yang sementara, temporary, atau kenikmatan yang dikamuflasekan oleh syaitan. Ya kan? Dalam ayat Allah Azza wa Jalla seringkali diingatkan, syaitan zayyana lahum, ya, atau sawwala lahum, yaitu mentazin. Ya, mentazin itu apa? Mentazin itu apa? Menghiasi. Kalau disebut syaitan menghiasi amalan mereka, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, ini kan kalau syaitan udah menghiasi seolah-olah ini amalan benar dan seolah mendapatkan ketenangan. Ya, Anda pernah waktu sama istri waktu itu kan ke ziarah ke pesantren, tapi kita minjem motor kemudian ke kaki Gunung Merbabu. Ya, ada di sini yang sudah mendaki Gunung Merbabu ada, Pak? Di sini kan ada apa namanya climbers ya. Nah, ada yang udah mendaki sana? Gunung Merbabu belum ya? Ya nanti kalau antum mendaki di sana ziarahlah ke pesantren Al Irshad ya, di sana. Bukan promosi ini, cuman ziarah aja ya. Nah, itu ketika di desa tempat dulu ada dakwah ya, daerah desa namanya Kerangkeng namanya. Desanya aja namanya Kerangkeng, penjara ya. Nah, itu ada Masjid Al-Muttaqin itu. Dulu anak ngajar di situ tahun 2003, 2004, 2005 ya. Nah, tapi orang-orang udah enggak kenal anak lagi. Ya karena udah beda ya, udah agak gemukan ketika itu karena udah beristri. Nah, ada sama istri sana makan pecel gitu kan di masjidnya. Kemudian ada salah satu orang warga ke masjid sore-sore, jam 5-an, jam setengah 5-an. Masuk masjid. Nah, udah ramah gitu kan, enak dia masuk, beliau masuk masjid. Masuk musala atau masjid. Kemudian anda mau pamit pulang, anda masuk masjid juga. Anda lihat beliau sedang apa? Sedang kayak orang ayan, kayak orang ini. Ternyata lagi zikir sambil ini tasbih. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kayak gitu. Anak bangunin dia, maksudnya anak sadarin dia dari kehidupan ini. Pak, pak, gitu. Enggak ini, enggak sadar. Ini mungkin yang disebut mabuk ya, kok bahasa sufinya itu mabuk karena Allah gitu. Udah kehilangan kesadarannya. Ya, mungkin ini udah manunggaling kaula Gusti, udah bersatu dengan roh-roh apa gitu kan. Allah, Allah, Allah. Gitu kan. Allah, ini lihat kayak gini tuh. Tapi dia mungkin dia memang tulus, tapi ini bid'ah sekali ini. Ya, ya kita jangan langsung wah dia bakal diampuni karena keturunan saya, belum tentu juga gitu kan, belum tentu juga. Tapi lihat seperti ini loh, lihat. Apakah yang kayak gini? Siratul mustaqim enggak ada siratul mustaqim ini. Dan seorang kalau misalnya udah masuk ke bid'ah dalam perkara itu, dia tidak mendapatkan siratul mustaqim. Taib wallahu taala alam, ya untuk materi sampai sini aja. Ada soal atau tidak? Paham semuanya? Paham? Ya iya, hadiah buat apa nih terus kok enggak ada ya? Ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, fadhal. Baik, ahsan tak, bagus. Ini pertanyaan bagus nih. Tadi pertanyaan yang mana? Aku lupa. Ikhwan, kalau misalnya ada hajat di luar, tafadhal. Ini enggak dipaksakan untuk sampai habis. Jadi pertanyaan akhir ini, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan adalah tadi kan tentang hadis yang seseorang diampuni karena rasa takutnya padahal dia telah bersalah dalam masalah akidah loh ya. Dia akidahnya apa tuh? Akidahnya rasa takut sama Allah, dia menganggap, mengira dengan ditaburkannya remah-remah jasadnya atau abu jasadnya, dia tidak akan dibangkitkan gitu loh. Enggak bakal ketahuan sama Allah. Ini kan buruk, akidah yang buruk ya kan? Salah banget, salah besar ini. Tuh lihat nih, apakah kita hukumi kafir? Tidak. Lihat di sini bedanya. Baik. Orang yang seperti ini dengan cacatnya akidah dia itu karena kejahilan. Makanya ada istilah al-udzur bil jahl. Diberikan udzur karena belum tegak atasnya hujjah. Jahil dan belum ada yang ngajarin dia. Belum tegak atasnya hujjah. Ya, maka dengan rasa takutnya itu, padahal masalah akidah ini yang penting sekali, ini kan seolah-olah ya mencacatkan iman dengan hari kiamat. Dan ini perkara pilar Islam, ini perkara vital. Tapi karena dia jahil dan juga karena dia punya rasa takut pada Allah di sisi lain dalam akidahnya, maka Allah Ta'ala maafkan. Baik, ini satu ya. Kedua, terus antum bertanya, apakah begitu pula dengan orang yang berlaku bid'ah? Bukankah tadi pemahaman dia bahwasanya dirinya tidak akan Allah temukan dengan remah-remah itu? Bukankah ini juga kebid'ahan dalam akidah? Iya. Iya enggak? Emang ada ajaran kayak gitu? Enggak ada. Ini pemahaman dia aja yang salah. Bid'ah bukan, iya ini pemahaman dia yang bid'ah dalam masalah akidah. Tetapi Allah ampuni, kenapa? Jahil pertama, dan dia masih mempunyai iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iya enggak? Tapi beda dengan orang yang dia berlaku bid'ah, memprovokasikannya, dia sudah tegak atasnya hujjah bahwa itu bid'ah. Dia alim. Ini beda. Makanya orang yang jahil dengan kebid'ahannya, dalam artian jahil di sini dia tidak paham dengan apa yang dia lakukan bahwasanya hakikatnya itu bid'ah, itu tidak langsung antum bilang mubtadi atau kafir atau gimana, enggak bisa langsung itu. Tunggu ajarkan dia dulu. Beda dengan orang yang sudah berilmu, dia sudah diajar berilmu tapi sudah diajarkan gitu. Karena ada orang pinter tapi urusan masalah ibadah dia enggak tahu, bisa jadi. Ya, yang seperti ini diajari dulu, dikasih tahu dulu. Nah, kemungkinan yang seperti ini diberikan uzur, diberikan uzur, dan Allah Ta'ala akan mengampuninya kalau misalnya dia masih punya rasa takut. Tapi itu hukum di mana? Di akhirat. Hukum di dunia ya beda lagi, kita anggap itu bid'ah tetap. Dan kita harus mengajarkan dia, kita ingatkan dia. Gak bisa kita bilang, oh insya Allah antum diampuni atas kebidaan antum. Enggak, kok kayak gitu enggak ada merem dan mengunkar. Udah, semua yang di kuburan-kuburan deketan sini itu, oh insya Allah antum diampuni akhi, antum syirik antum, tapi ya diampuni itu. Enggak bisa gitu. Jadi ahlus sunnah itu, di antara ifrat dan tafrit, dia enggak langsung berlebihan, wah antum kafir antum, enggak. Tapi enggak juga meremehkan, enggak apa-apa antum, insyaallah enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa, terusin monggo sok-sok atuh, enggak apa-apa. Enggak kayak gitu juga. Antum insyaallah diampuni karena antum enggak paham. Enggak kayak gitu. Cuma secara mujmal global kita anggap seperti itu. Ada kalanya seseorang diberikan uzur bil jahal di dunia, oh dia diberi uzur, kita dakwahi, dan di akhirat bisa jadi Allah Ta'ala mengampuninya selama dia masih punya iman karena kejahilannya dia. Ya, tetapi bukan berarti kemudian setiap yang bermaksiat atau melakukan kebid'ahan kita anggap ya enggak apa-apa, dia nanti insya Allah diampuni karena dia masih mukmin. Enggak bisa gitu. Ya enggak bisa seperti itu. Ya, tapi ada posibilitas untuk diampuni kalau dia memang jahil. Adapun kalau dia alim, apalagi kalau dia mujahir. Tahu mujahir antum? Apa mujahir itu? Terang-terangan. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Dalam mujahirun, semua umatku itu diampuni kecuali orang-orang yang mujahir, terang-terangan dalam berbuat maksiat. Di antaranya juga bid'ah, bid'ah yang bersifat terang-terangan. Kalau misalnya seseorang sudah tahu atau sudah diajarkan bahwa itu adalah bid'ah, tapi dia tetap menampakkan ini saya tetap aja berbuat gini, ini mujahir. Ini wallahu alam, ya. Tidak diampuni kata Rasulullah SAW. Seperti itu. Rinciannya banyak. Rincian masalah ini tidak singkat langsung blok gitu aja enggak. Ya, maka hati-hati dalam masalah yang mufassalah, ya, qadhiyah mufassalah, qadhiyah atau masalah yang harus dirinci, itu tidak bisa kita geber blok gitu aja. Dengan pemahaman hawa nafsu sendiri bisa fatal akibatnya, sehingga kita bisa salah dalam melabeli seseorang yang harusnya diberikan uzur, langsung kita kafirkan atau kita sebut dia mubtadi' atau keluar dari ahlus sunnah. Ini berbahaya, apalagi kita ini posisinya muqallid dan awam. Jadi belajar aja ya, belajar ihdina aja, nak aja, baru paham sekarang gunanya apa ya, apalagi urusan kayak gitu. Gimana Syekh? Cukup insya Allah? Aku kurang puas. Ntar nanti kajian kapan-kapan insya Allah. Ini buat antum aja kalau gitu. Dua-duanya buat antum. Antum terserah mau diapakan ya, asal yang baiknya jangan dijual ya. Baik insya Allah, nanti malam insya Allah ada kajian atau di non-aktifan ada kajian. Luar dua langsung diliburin. Baik, kita tutup insya Allah nanti malam kita kajian Al-Jurmiyah. Dan kelak nanti ana ada rencana kemungkinan ya, karena memang kita tidak mungkin nahwu saja. Ba'da isya kelak kapan gitu kita mulai juga ada sorofnya ya, ada hafalan sorofnya juga insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.